50 languages. 97. Kata sambung 4. Dia tertidur walaupun televisinya masih menyala. Dia masih di sana walaupun sudah larut malam. Dia tidak datang walaupun kami sudah membuat janji. Televisinya menyala, walaupun demikian dia tertidur. Saat itu sudah larut malam, walaupun demikian dia masih tinggal di sana. Kami sudah membuat janji, walaupun demikian dia tidak datang. Kami sudah membuat janji, walaupun demikian dia tidak datang. Meskipun dia tidak memiliki SIM, dia mengendarai mobil. Meskipun jalannya licin, dia mengendarai mobil dengan kencang. Meskipun dia mabuk, dia naik sepeda. Dia tidak punya SIM, namun dia mengendarai mobil. Jalanannya licin, namun dia mengendarai dengan sangat kencang. Dia mabuk, namun dia tetap naik sepeda. Dia tidak menemukan pekerjaan, meskipun dia telah tamat kuliah. Dia tidak pergi ke dokter, meskipun dia merasa sakit. Dia membeli mobil, meskipun dia tidak memiliki uang. Dia telah tamat kuliah, walaupun demikian, dia tidak menemukan pekerjaan. Dia merasa sakit, walaupun demikian, dia tidak pergi ke dokter. Dia tidak memiliki uang, walaupun demikian, dia membeli mobil.